Mengingat masa indah kita, apa kabarmu di sana? Ingatkah denganku? Aku di sini masih seperti yang dulu, mengharapkan kau hadir. Semua mimpiku denganmu, bahagialah bersamanya. Ku akan selalu ada untukmu, walau kau bersama dengannya. Aku kan menahan rasa sakit ini. Selalu ada untukmu, walau kau bersama dengannya. Ku bahagia melihat kau bahagia dengannya. Takkan ku sesali akan sikapmu yang tak mencintaiku. Aku kan menahan rasa sakit ini.